Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم يا ربنا ارزقنا فهم النبينا وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا اخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kemudahan telah Allah berikan kepada kita di malam hari ini untuk berkumpul di sini. Sadari dengan sungguh-sungguh, sadari dengan sungguh-sungguh kalau ini adalah nikmat Allah. Kita dipilih oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita benar-benar merasakan ini sebagai nikmat, itulah ahli iman. Kemudian kita bersyukur, maka Allah akan tambah sehingga semakin hari kita menjadi semakin baik dan semakin baik, hingga dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, menemukan di alam barzah kehidupan lebih indah dari saat ini, nanti di surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kami janjikan dan mohon, setiap pertemuan nanti ada mempersiapkan dari para orang tua kami, saudara-saudari kami, berharap bahwasanya semuanya ini nanti jadi ustaz. Untuk mengajar dengan fikih ringan, dengan buku panduan, kitab, enggak usah gede-gede kitabnya. Cuma nanti penjabarannya akan kita permudah caranya. Bisa diajarkan setelah itu sampai di rumah, pakai kitab Safinatun Najah. Kalau bisa membeli matannya. Semuanya membeli matan, itu matan itu yang belum ada syarahnya. Kemudian membeli buku yang paling bagus. Jangan buku oret-oret yang nanti dibuang setelah itu. Buku yang paling bagus, sekiranya sayang untuk kita buang. Buku itu nanti perlunya untuk membuat catatan. Jadi kalau belajar itu jangan mengandalkan kecerdasan. Kita bukan Imam Syafi'i, kalau dengar langsung hafal. Jadi ada nanti dicatat. Khususnya yang punya harapan bakal mengajar anak-anaknya di rumah, atau mengajar orang di kampungnya, atau mengajar orang di musolanya, nanti akan kita hadirkan fikih ringan sebagai muqaddimah 15 menit. Tapi rutin nanti. Kemudian setelah itu kita akan beri tentang adab, akhlak, akidah di bagian atau di waktu sisa-sisa waktunya. Kita akan baca kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah ini kitab ditulis oleh seorang alim yang bernama Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair. Beliau adalah orang asli Hadramut, hijrah ke Indonesia untuk berdakwah dan meninggal, beliau wafat di Jakarta. Dan beliau adalah satu contoh seorang kaya yang terjun dalam dunia dakwah. Karena Syekh Salim bin Sumair ini tergolong dia konglomerat waktu itu. Jadi seorang alim yang kaya, akan tapi ternyata telah menggunakan hartanya adalah untuk dakwah di jalan Allah. Tulus beliau menulis kitab itu. Tulus beliau menulis kitab itu sehingga kitab ini disyarahi oleh banyak orang. Syarah tentang kitab Safinatun Najah. Kitabnya kecil penuh berkah. Lah kitab berkah itu kalau kita baca akan mudah kita faham dan mudah kita mengamalkannya. Tidak usah kita berpanjang-panjang, kita langsung saja sepintas. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'na Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin. Ila angkal. Imam Syekh Salim bin Abdullah ibn Sumair memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, seperti pengarang-pengarang yang lainnya memulai segala kebaikan lahir dan batin dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada kebaikan batin saja, secara lahir tidak baik, tidak dianjurkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Mengarang kitab lahir batin, lahirnya adalah mengarang, isinya adalah tentang keimanan, tapi lahirnya tidak baik, tapi batinnya baik. Contoh buang air. Buang air lahirnya adalah kita membuang kotoran, maka secara lahir tidak baik, tapi hakikatnya baik. Kalau kita tidak bisa buang air masuk rumah sakit. Maka di saat seperti itu, kalau lahirnya baik tapi batinnya baik, tapi lahirnya terlihat tidak baik, tidak disunahkan mengucapkan Bismillah, seperti mau memungut kotoran, mau meludah, tidak disunatkan mengucapkan bis. Padahal ludah bagus, mungkin karena ada kotoran di dalam mulut kita. Maka segala sesuatu yang secara lahir baik dan batin baik, maka itulah yang disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ingin mengangkat sesuatu, bagus, mengangkat sesuatu yang berat, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi buang air tidak, membuang ludah tidak. Maka termasuk mengarang kitab ini kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngapain-ngapain, segala sesuatu yang secara lahir baik dan batinnya baik, terlihat baik, maka kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Ini menunjukkan kepasrahan kita kepada Allah. Kita tidak akan mampu mengerjakan sesuatu kecuali dengan Allah, bentuk ketawakalan. Maka dengan Bismillah akan ditolong oleh Allah. Bismillah yang serius, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Allah Maha Kasih dan Maha Sayang, pengasih dan penyayang. Dan hendaknya kita menjalani hidup ini memang dengan kasih dan sayang. Dan Bismillahirrahmanirrahim menjadi permulaan setiap ayat. Dan hendaknya dijadikan permulaan dalam segala aktivitas kita. Sampai Nabi mengatakan, kullu amrin thibalin la yubda'u fihi bil basmalati fahuwa aqta. Dalam riwayat lain fahuwa ashda. Dalam riwayat lain fahuwa abtar. Segala sesuatu yang secara lahir itu baik, tentu dengan batin lahirnya baik, kalau ternyata tidak dimulai dengan Bismillah, maka aqta, ajda atau abtar akan terputus barokahnya, kurang berkah. Terselesaikan akan tapi kurang berkah. Tapi kalau berkah, subhanallah, berkah itu kelihatannya sedikit tapi mengalahkan yang banyak. Apalagi banyak, akan bermanfaat lebih banyak lagi. Maka perlu berkah. Berkah itu namanya ziyadatul khair. Sehingga kalau ada orang punya usaha kecil usahanya, tapi berkah, dia hanya punya toko, dari dulu tokonya sebegitu. Anaknya bisa sekolah semuanya, rumah tangganya tentrem, padahal tokonya sebelahnya tokonya gede, berantem terus. Nyekolahkan anak satu saja beratnya setengah mati, dan kita menemukan ada orang masya Allah ini penghasilannya pas-pasan, tapi anaknya bisa sekolah semuanya, bisa mondok semuanya, menjadi orang berhasil semuanya, karena berkah. Maka dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian menggantung kepada Allah yang pertama. Yang kedua adalah kita hendaknya memulai semuanya dengan makna kasih sayang. Kasih sayang kepada siapapun, kepada umat, kepada sesama manusia, kepada apapun, mengulai dengan rahmat. Dan Nabi Muhammad nanti akan kita sambungkan dengan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kebetulan kita di bulan maulid. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi tidak diutus kecuali untuk rahmat untuk semesta. Maka dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang, kita harus mengambil bagian daripada kasih sayang ini. Kasih sayang Allah Maha Kasih, maka kita pun harus menjadi orang yang pengasih. Makanya hendaknya perilaku kita, kinerja kita, sepak terjang kita harus kita bangun atas dasar kasih sayang kita. Kita ingin mencari nafkah karena kasih sayang kita kepada anak dan istri. Kasih sayang. Bahkan yang amar ma'ruf nahi mungkar pun atas dasar kasih sayang, bukan atas dasar merendahkan. Seorang ustaz yang ingin berdakwah, ceramah ke sana kemari, Bukan atas dasar merendahkan, bukan mengatakan, kasihan rendah. Oh tidak. Tapi karena cinta dan sayang. Aku sayang kepada kaum yang ada di sana. Sehingga aku harus datang. Dan perpecahan, permusuhan, pertikaian ini karena telah dicabutnya kasih sayang. Di dalam rumah tangga yang katanya suami istri, kalau sudah dicabut kasih sayang, apa yang terjadi? Suami istri yang punya anak 11 padahal. Kalau melihat bagaimana seorang istri melahirkan anak 11, bagaimana seorang suami berjuang dengan nafkah itu semuanya, mestinya mustahil untuk musuhan. Akan tapi kalau dicabut kasih sayang, menjadi bermusuhan. Na'udzubillah. Dan tidak ada keindahan setelah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekh Salim bin Sumair memulai dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya seperti itulah. Di dalam segala sesuatu, setelah mengucapkan bismillah, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah juga disebutkan dalam satu riwayat, kullu amrin dibalin la yubda'u fi bilhamdalati. Kalau tidak pakai alhamdulillah segala sesuatu, maka itu akan menjadi kurang berkahnya. Kalau ngarang buku, dimulai dengan alhamdulillah. Maka para musannif setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mereka mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji. Ini agar kita sadar bahasanya, semua karunia itu adalah bukan dari kekuatanmu sendiri. Harus kau sandarkan kepada Allah, segala puji bagi Allah. Jika ada yang diberi oleh Allah kecantikan, dari mana kecantikanmu? Dari Allah. Engkau bisa kedip pun dari Allah. Dan begitu sempurnanya Allah memberikan kepada kita. Pakar-pakar kedokteran pun bingung ngurus organ ini, organ urat dan jaringan-jaringan yang ada dalam tubuh kita ini. Bagaimana jempol diinjak, mulutnya bilang, aduh, ini kabel yang mana ini kan? Air mata, kalau dihabiskan oleh Allah di stop air matanya, orang tidak bisa buka mata, sudah sakit, nggak ada pelicinnya. Allah beri rasa kantuk untuk menikmati tidur. Allah beri rasa lapar. Allah beri rasa lapar untuk apa? Allah beri rasa lapar untuk kita menikmati hidangan yang Allah berikan. Subhanallah, terlalu banyak. Makanya waktu kita mengucapkan alhamdulillah, harus ada kesadaran bahwasanya segala puji dan puji yang ada di semesta ini tentang si fulan ganteng, si fulan cantik, si fulan baik, si fulan begini, semua kebaikan-kebaikan ini adalah berhak untuk disanjung. Akan tapi semuanya itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sempat sombong dengan kekayaannya, tidak ada yang sempat sombong dengan kecantikannya, tidak ada yang sombong dengan kegantengannya, tidak ada sombong dengan kekuasaannya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah itu siapa? Rabbul Alamin. Rabbil Alamina, yang penguasa semesta, yang mengurusi semesta, yang memiliki semesta, Allah. Maka harus terbangun keyakinan, tidak boleh kita takut kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Dan kalau kita takut kepada manusia, tentu karena urusannya dengan Allah. Kita takut melanggar Nabi Muhammad karena urusannya dengan Allah, Rabbul Alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai semesta alam. Semesta, langit, bumi dan segala isinya adalah di bawah kekuasaan Allah. Tidak boleh ada yang punya keyakinan bahasanya ada penguasa selain Allah. Kalau ada penguasa itu nisbi, hanya penguasa sementara saja. Seorang pejabat, bupati, wali kota dan sementara. 4 tahun, 5 tahun sudah tidak berkuasa lagi. Rabbul Alamin. Dan hendaknya kita senantiasa menyadarkan diri kita bahwasanya tidak ada kekuatan di semesta ini kecuali karena Allah telah beri kekuatan. Kita kembalikan kepada Allah. Segala puji, segala kebaikan, segala sesuatu yang berhak disanjung, semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menguasai semesta ini. Yang menguasai usahamu adalah Allah. Yang menjadikan dakwahmu berhasil adalah Allah, supaya tidak sombong ustaz yang hebat itu. Di sekolah yang bisa menyelesaikan ujian sehingga menjadi ranking 1 juga Allah yang menjadikan dirimu seperti itu. Semuanya dari Allah. Penguasa semesta ini termasuk engkau adalah di bawah kekuasaan Allah. Sehingga setelah itu menjadilah seorang hamba semakin tawadhu. Baru pantas dia memulai segala sesuatu aktivitas. Aktivitas yang disandarkan kepada Allah, kita sering lupa kepada Allah hanya gara-gara kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Sering kita hadirkan contoh di dalam kita menggapai sesuatu ini, setelah baca bismillah alhamdulillah, ingin menyelesaikan karangan kitab, mengerjakan pekerjaan, menjalankan tugas, bismillah alhamdulillah, agar kita yakin betul bahwasanya semuanya adalah dari Allah, kekuatan dari Allah, baru kita berhasil. Kita tuh sering sombong dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Contoh sering kami buatkan misal, seorang ibu harus sayang kepada anaknya. Semoga anak-anak kita sehat semuanya. Akan tapi di saat anak sakit, kalau ada seorang ibu membiarkan, biarin deh sakit-sakit, tawakal kayaknya, biarin sakit, gak usah diobati, nanti kalau mau sembuh-sembuh. Itu ibu yang sakit, gak punya kasih sayang. Kalau ada anak sakit, berusaha untuk cari obat. Apakah dikasih minyak serai, dikasih apa? Atau mungkin pergi ke dokter. Hendaknya semacam itu dokter. Allah jadikan dokter sebagai sebab kesembuhan. Maka seorang ibu yang punya uang dan punya kesempatan, anaknya sakit panas tinggi, dia langsung pergi ke dokter untuk cari obat. Ingin tahu. Dan semuanya rata-rata semacam itu ya. Karena sayang sama anak. Coba saya ingin tahu. Siapa di antara kita ini yang menemukan anaknya sakit, sebelum pergi ke dokter, ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat, lalu minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan anakku. Siapa? Kita sering sombong. Makanya kita temukan anak-anak sekolah itu yang cerdas itu jarang ketemu kiai. Tapi yang bebel itu sering minta doa, ijazah, segala macam. Yang bebel, yang sering gak lulus itu datang ke kiai minta doa. Tapi yang cerdas tertipu. Sehingga kadang karunia Allah itu menjadikan kita lupa. Maka mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin baru. Tapi kemudian disempurnakan lagi agar semua amaliyah kita ini diterima oleh Allah. Kita masukkan amal kita ini melalui pintu. Apa pintu itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya semua aktivitas kita ini kita hubungkan dengan Rasulullah. Maka kita di awal pertemuan yang lalu kami sampaikan, semoga pertemuan kita ini adalah sebab atau awal atau mukaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad. Dan niatkan semua pertemuan ini adalah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Bukan untuk gede-gedean majlis, bukan. Kalau gedean majlis, ketahuilah, ada seorang penyanyi yang enggak sujud, enggak pernah sholat di negeri kafir sana. Wah, pengikutnya adalah jutaan. Ada atau tidak? Hanya bangga-bangga dengan jamaah. Ini kayak artis nantinya. Kayak apa itu? Bukan. Akan tapi kita ingin kumpul nanti di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diniatkan itu semuanya. Makanya para pengarang setelah mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kemudian mengucapkan selawat kepada Rasulullah agar sambung. Jadi perilaku kita akan kita sambungkan dengan Nabi Muhammad untuk sampai kepada Allah. Tidak ada pintu menuju Allah kecuali melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah dengan salat Allahumma salli wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin. Sebelum itu ada ditambah oleh Syekh Salim bin Sumair, setelah alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa bihi, dan dengan Allah lah. Nasta'in, mengukuhkan. Kalau dia itu lemah, enggak mungkin bisa menulis satu kalimat. Enggak mungkin seorang ustaz bisa menyampaikan ceramahnya kecuali Allah bantu. Maka dengan kata wadu'an, wabihi, dan dengan Allah lah, nasta'in, kami mohon pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah, sombong. Mentang-mentang cerdas ustaznya. Ini dijamin semuanya menangis. Jamaahnya suruh nangis. Kita tidak menyuruh jamaah menangis. Tapi kita mengajak sadar dan tobat. Dijamin jamaah mengeluh-eluhkan, terpukau dengan ceramahnya. Apakah itu yang diinginkan? Bukan. Akan tapi kita ingin sampai kepada Allah. Sehingga jangan mengandalkan kemampuannya, tapi ingat minta bantuan kepada Allah. Dan ini tawadhu'nya seorang ustaz. Maka dengan begitulah, maka berkah ini karangan. Wabihi, dengan Allah nasta'in, kami mohon pertolongan kepada Allah. Begitu juga semua ibadah yang kita lakukan, hendaknya dibarengi dengan permohonan. pertolongan kepada Allah. Bahkan ini kita ulang-ulang terus di dalam sholat kita. Kita hendaknya menjadi ahli ibadah. Iyyaka na'budu ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami mengabdi. Pengabdianku hanya untuk-Mu ya Allah. Tapi ketahuilah, tidak ada satupun yang bisa mengabdi kepada Allah kecuali telah dibantu oleh Allah. Wa iyyaka nasta'in, kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Sadar enggak waktu kita baca Fatihah itu? Karena Fatihah ngebut pengen buru-buru ke pasar. Amin. Amin. Padahal kita serius, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada-Mu lah kami mengabdi. Aku ingin menjadikan jualanku itu ibadah ya Allah. Aku ingin menjadikan ya Allah bersama suamiku ibadah. Aku ingin menjadikan bersama istriku ibadah. Tapi aku tidak mampu dengan itu semua ya Allah, kecuali dengan pertolongan dari-Mu. Allah, dari Allah. Hanya nasta'in. Mintalah pertolongan kepada Allah ala umurid dunya wa din, dalam urusan dunia dan akhirat. Jadi kami sampaikan, urusan dunia kesembuhan anak. Mintalah kepada Allah terlebih dahulu, baru pergi ke dokter. Sampai ustaz pun jangan lupa dan lalai, kata Imam Nawawi. Alangkah banyaknya ustaz yang lupa dan lalai. Guru TK, guru SD, guru SMP, enggak. Semuanya namanya ustaz. Dia hanya mementingkan tentang nyusun materi yang bagus agar dia menjadi guru berprestasi. Wah, dia hebat. Penceramah yang ngomongnya enak sehingga semua jamaah terpukau. Bukan itu. Akhirnya mindaknya memohon kepada Allah. Maka Imam Nawawi mengatakan, wahai Pak, menghimbau tentang ustaz, kalau sebelum memberikan pengajian atau ceramah, hendaknya memohon kepada Allah. Paling tidak mengambil air wudhu, menengadahkan tangan. Untung-untung kalau bisa melakukan sholat dua rakaat. Setelah itu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, buka hati orang yang bakal dengar omonganku. Loh, minta kepada Allah, tidak mengandalkan kehebatan omongannya. Sehingga orang dulu tuh gak pakai mikrofon, kita itu paling marah dengan mic, dengan sebagainya. Karena ini kita bukan kelas Imam Nawawi. Kalau soundnya salah sedikit, ya marah sudah. Kenapa? Kita pengen mengirim suara. Tapi kalau imam-imam dulu gak pakai mikrofon, ngomongnya gemrenggeng, masuk hatinya. Faham mereka orang, karena tulus ini. Semoga Allah berikan ketulusan kepada kita. Sehingga kiai-kiai dulu tuh kalau melihat, kalau ngaji itu bagaimana? Tapi orang tobat semuanya. Bahkan kadangnya di belakang tuh gak denger. Salat duha, pahalanya gede. Dari belakang, ngomong apa tadi? Katanya suruh salat duha. Padahal dari mulut yang lainnya, tapi mengamalkan di rumah. Sekarang tuh ulama ustadznya sampai kenceng-kenceng, sampai keluarnya matanya mau keluar begini, sampai mulutnya berbusa. Gak salat duha. Maksudnya gak sadar-sadar. Karena apa? Kurang tulus. Mengandalkan kehebatan, ya enggak cukup. Kita andalkan Allah. Makanya kita pun pada saat ini, detik ini minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, kami mohon pertolongan kepada-Mu ya Allah. Semoga yang kami sampaikan ini bisa diterima oleh hati-hati para pendengar dan para pemirsa. Bahkan lihat ketawaduan seorang alim seperti Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Tidak perlu sombong. Enggak ada pantas, enggak ada perlunya sombong. Hina sombong itu. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau tuh kalau omong tuh fasih, enak didengar. Dan orang tuh terpukau. Beliau mengatakan, jika aku bisa ngomong fasih dan enak, kau dengar. Jika omonganku enak kau dengar atau didengar oleh jamaah, khusnudhanku adalah di sini ada orang yang sangat dicintai oleh Allah. Cuman mungkin pemahamannya lemah. Ada orang yang dicintai oleh Allah, cuman pemahamannya lemah. Dia orang baru tobat, baru sadar, enggak pernah belajar agama, tapi datang ke tempat yang mulia, cuman karena pemahamannya lemah, Allah cinta kepada dia, maka aku dibimbing oleh Allah sehingga aku berbicara fasih agar orang yang dicintai oleh Allah itu faham. Nisbatkan kelebihan kepada orang lain, tidak mengatakan siapa dulu saya ini. Apa inti ini? Kami pun di majelis ini nyampaikan, kalau ternyata omongan saya kok bisa difahami, itu karena Allah sayang kepada Anda. Kalau tiba-tiba Allah membimbing saya ngomong kok fasih, itu karena di sini ada hamba-hamba yang soleh yang dicintai oleh Allah, lalu Allah membimbing omongan kami agar orang itu faham. Jangan nisbatkan kehebatan pada diri sendiri, enggak perlu. Bahkan menisbatkan kadang-kadang kehebatan ke keramat wali, sir, ada macam-macam. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu, kemudian setelah itu ala umurid dunya wa din, urusan agama dan urusan akhirat. Hendaknya kita sandarkan kepada Allah. Wa sallallahu, dan berselawat. Setelah itu berselawat agar sambung dengan Allah dan Rasul, dengan Rasulnya. Semoga sallallahu, semoga Allah melimpahkan kesejahteraan. Wassalamah, dan semoga Allah melimpahkan keselamatan. Ala Sayyidina Muhammadin, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Semoga Allah, ini panjatan doa dari kita untuk Rasulullah. Sebetulnya ini untuk kebaikan kita semuanya. Agar dibuka kemudahan untuk kita. Kita bersalawat untuk Rasulullah. Dan ada janji, siapapun yang bersalawat kepada Rasul, man sallallahu alaihi marratan sallallahu alaihi biha asyra. Ada orang bersalawat kepada Rasulullah sekali, akan Allah balas 10 balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita bersalawat sekali, Allah balas sekali saja sudah enggak sebanding balasan dari Allah, tentu lebih agung, lebih besar. Satu-satu saja enggak sebanding, masih lebih agung balasan Allah. Bagaimana dengan 1 banding 10? Dan bagaimana Allah bersalawat kepada kita ini? Gimana Allah kok bersalawat kepada kita itu? Salawat Allah kepada kita disebutkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Walladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minal dhulumati ilan nur. Allah bersalawat kepada kalian, dan malaikat diajak salawat oleh Allah kepada kalian. Bagaimana salawat Allah kepada kalian? Salawat Allah kepada kalian maksudnya memberi kesejahteraan kepada kalian, memberi keselamatan kepada kalian. Seperti hanya kita berselawat kepada Rasulullah, mendoakan, ya Allah berikan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi-Mu, Nabi Muhammad. Maka dengan berselawat seperti itu, Allah akan berikan kesejahteraan dan keselamatan kepada kita. Disebutkan dalam Al-Quran, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah berselawat untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Lihat, membaca selawat akan dikeluarkan dari segala macam kesusahan. Yang ahli maksiat kalau membaca selawat banyak dan serius khusyuk dihadirkan Nabi di hatinya, akan menjadi mudah dia meninggalkan kemaksiatan. Dan begitu yang lagi usaha berbanyak selawat, yang susah hati Allah akan keluarkan dari kesusahan dan seterusnya. Khatimin nabiyina, sebagai pungkasan para nabi, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Siapapun yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, kafir, keluar dari iman. Nabi pungkasan. Wa alihi, dan hendaknya kita juga mengucapkan selawat kepada keluarga beliau. Harus sambung kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi, ahli bait Rasulullah, dimulai dari ashabul kisa, 5 orang yang pernah dikerudungin oleh Nabi dengan kain, namanya kisa. Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian ditambah keturunan beliau, keturunan dari Sayyidina Hasan Husin, kemudian dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Adalah dhurriyah Nabi SAW, juga termasuk ahli bait yang kita bersolawat untuk mereka. Mereka adalah keturunan Nabi SAW. Mereka adalah kerabat Nabi SAW. Mereka adalah orang dekat dengan Nabi SAW. Maka wajib kita mencintai ahli bait Nabi SAW. Jangan sampai kita tidak mencintai mereka. Maka kerusakan akidah di saat seseorang tidak mencintai ahli bait Rasulullah SAW. Apalagi ada kebencian dan kedengkian. Sebagian para ulama mengatakan, di dalam makom doa, kalau sudah disebut keluarga Nabi, semua orang yang bertakwa. Tetapi kita harus jelaskan bahasanya, hendaknya kita khususkan dulu, ahli bait ini adalah ahli bait Nabi Muhammad, dari ashabul kisah yang 5 tadi, ditambah istri Nabi, ditambah keturunan Sayyidina Hasan dan Husin, ditambah kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib dan keturunannya. Maka ini adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa sahbi, dan sahabat Nabi. Lihat. Kita berselawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, dan kepada sahabat. Siapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Nabi adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup. Dua-duanya, Rasulullah hidup, orang yang bertemu hidup, dan dalam keadaan beriman, dan mati dalam keadaan beriman. Ada orang ketemu Nabi tapi tidak, belum iman. Waktu Nabi Muhammad wafat baru beriman, tidak disebut sahabat. Jadi beriman kepada Nabi waktu melihat Rasulullah, dan waktu Rasulullah masih hidup, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan sebagainya, dan sahabat. Kita baca salawat untuk para sahabat. Makanya wajib juga mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita menemukan akidah atau agama Islam yang mengaku Islam tapi mencaci sahabat Nabi, mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mencaci Sayyidina Umar bin Khattab, mencaci Siti Aisyah istri Rasulullah, maka ketahuilah itu akidah sesat. Bahkan kalau sudah mengkafirkan, keluar dari iman mereka. Lihat, likulli dinin asas, semua agama ada asasnya. Dan asas agama Islam, pondasi agama Islam adalah cinta ahli bait Nabi dan cinta sahabat Nabi. Itulah ahli sunnati wal jamaati. Wasahbihi, dan kita bersalawat kepada sahabat Nabi semuanya tanpa kecuali sahabat gede dan sahabat kecil. Sahabat kecil adalah yang bertemu Nabi dalam keadaan beliau masih kecil. Ajma'in semuanya tanpa terkecuali. Wala haula wala quwata illa billahil alil alim, lengkap. Syaikh Salim bin Sumair subhanallah dalam menulis kitab lengkap kepasrahannya, mulai dari bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sampai itraq la haula wala quwata. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk menulis kitab ini. Tidak ada kekuatan untuk melakukan sholat. Tidak ada kekuatan kita untuk bisa datang ke sini kecuali dengan Allah. Karena Allah memberikan kepada kita kekuatan. Maka hadirkan sebelum berangkat bismillah wala haula wala quwata illa billah. Ingat bahasanya, Anda tidak akan mampu datang ke sini kecuali Allah menghendaki. Kalau Allah menutup kesempatan bagi Anda, gampang, cukup dirubah hatinya. Mending nonton sinetron. Ubar semuanya. Atau ada macam, tapi sebaliknya kalau sudah Allah menghendaki, tidak ada halangan. Bahkan godaan itu macam-macam, ada seolah-olah anak saya, tapi Allah bisa, yang diberi kesadaran oleh Allah, dibimbing oleh Allah, anaknya dibawa, malah hebat lagi. Ini anak ini kadang-kadang jadi masalah. Mestinya anak jadi disyukuri kan. Dulu belum punya anak ngaji rajin, giliran punya anak katanya susah. Apa enggak usah punya anak? Mesti syukuri bawa anak kecil dibawa. Hadir nih, rohnya ingat. Maka saya senang anak kecil dibawa. Nangis enggak apa-apa. Pokoknya ibunya diam. Anak kecil cerewet enggak ada masalah. Karena rohnya ini. Ini ngantuk-ngantuk karena bahasa yang soleh. Karena rohnya ikut dengar. Akan didoakan malaikat, akan turun rahmat untuk yang hadir. Bawa anak kecil, jangan jadi alasan, oh saya lagi anak-anak, sering ibu. Aduh bu ya mohon maaf, tidak bisa ngaji karena lagi anak-anak. Wah ini, anak-anak kok jadikan alasan itu. Memangnya kenapa anak-anak? Tidak bisa dibawa ke masjid? Tidak bisa datang masjid ilmu? Biasakan anak kita untuk mengenali tempat yang mulia ini. Ini kemuliaan yang luar biasa. La haula wala quwata, maka tidak ada daya dan tidak ada kekuatan apapun di dalam kita melakukan kebaikan, untuk bekerja, hadir majelis ilmu dan seterusnya, kecuali illa billahi, kecuali karena Allah telah memberikan kekuatan kepada kita. Baik, sampai di sini dulu insyaallah. Ini mukaddimah dari kitab Safinatun Najah karangannya Syekh Salim bin Abdullah ibn Sumair. Nanti akan kita lanjutkan dalam mukaddimah. Mukaddimahnya kepanjangan dan ya 1/4 jam tadi ya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan insyaallah silsilah kita ini akan kita bahas silsilah tentang rahmat. Tapi mukaddimah pada malam ini juga mukaddimah, nanti akan kami rinci. Mohon dibawa anak-anak, dibawa ke sini agar mengerti bagaimana berkasih sayang kepada orang tua. Wahai anak-anak yang baik, bawa orang tuamu agar mengerti orang tuamu bagaimana kasih sayang kepada anak. Wahai para istri, bawa suamimu agar mengerti suamimu bagaimana berkasih sayang kepada istri dan betapa besar dosanya berbuat zalim kepada istri. Dan wahai para suami, bawa istrimu agar ngerti kurang ajar pada suami itu neraka. Supaya dia sadar, semuanya membawa sehingga tidak ada yang tertinggal, sehingga di rumah kita ada mawaddah, ada rahmah, ada kasih sayang. Sallu ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad nabi rahmat. Fabima rahmatin minallahi linta lahum wala kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik. Dengan rahmat Allah sehingga Nabi Muhammad bisa membawa kita ini. Jadi berdakwah pun dengan kasih sayang. Mohon semuanya, bawa orang kepada kebaikan dengan kasih sayang. Bukan dengan ancaman, awas. Bukan dengan cacian dan bukan dengan oloan. Akan tapi pandanglah orang yang ada di kiri kanan kita dengan kasih sayang. Itulah pandangan Nabi dan hati Nabi. Ambil bagian daripada sifat mulia batin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah batin, rahmat yang ada di dalam hati kita. Nabi sangat penuh kasih sayang. Mungkin yang hadir majlis besar satu hati di Al-Bahjah, kami mencoba memberikan mukaddimah tentang kasih sayang. Nabi kasih sayang kepada semuanya. InsyaAllah nanti akan kita rinci pada pertemuan yang akan datang. Nabi penuh kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Nabi Muhammad sebagai rahmat dan menjadi sebab turunnya rahmat. Sebab turunnya rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat disebut nama Nabi Muhammad turun rahmat. Inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmat. Di saat disebut nama orang soleh akan turun rahmat, bagaimana kalau ini imamnya orang soleh, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para salafun salih menghimbau kita untuk baca sejarah Nabi, menyebut nama Nabi, berselawat kepada Nabi dan seterusnya, agar turun rahmat. Dan kasih sayang itu kalau sudah ada di hati kita, kita akan indah kepada siapapun. Indah kepada siapapun. Kita tidak pernah ngedongkol melihat pemabuk, akan tapi melihat pemabuk dengan mata kasih. Oh, tetanggaku mabuk, ya Allah berikan petunjuk padanya. Sehingga kita datang kepadanya dengan harap. Bukan dengan kebencian. Oh, ini mabuk. Ngapain kamu tuh kok gigit-gigit? Ada apa itu? Apakah Nabi mengajari semacam itu? Tidak. Kita mengajari, diajari oleh Rasulullah dengan kasih sayang. Nabi penuh kasih sayang. Nabi kasih sayang dengan binatang, lihat. Nabi kasih sayang dengan binatang. Sampai urusan menyembelih pun Nabi mengatakan, Nabi mengatakan, arih Nabi hataka. Kalau engkau menyembelih binatang yang cepat, jangan sampai disiksa. Selesai. Binatang. Dalam peperangan pun Nabi penuh kasih sayang. Dalam peperangan Nabi kasih sayang. Wala tumat silu. Jangan kau cincang. Tidak boleh. Kalau bunuh, bunuh. Kalau seandainya dalam perang, bunuh, selesai. Tidak usah dengan dendam, amarah, mengatakan coplok matanya, hidungnya. Tidak ada. Tapi bagaimana di luar Islam mencincang umat Islam di saat berperang. Tapi Islam dilarang. Wala taqtul walidan, jangan kau bunuh anak kecil. Tidak boleh kita bunuh anak kecil. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua. Di dalam peperangan pun Nabi masih penuh kasih sayang. Bahkan di saat Nabi mau berperang di malam harinya, Nabi tidak tidur memohon kepada Allah, ya Allah, aku lebih senang jika mereka tobat dan sadar sehingga tidak perlu terjadi pertumpahan darah. Tapi peperangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ngerti Allah adanya adalah untuk, kadang amar ma'ruf nahi mungkar pun demikian. Pengennya adalah menghinakan orang, bukan ingin mengangkat orang. Amar ma'ruf nahi mungkar kita ingin mengangkat orang, ingin mulia. Jangan sampai terbetik di hati kita kerelaan kalau dia untuk masuk neraka. Tidak. Kita bawa ayu, ayu, ayu. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi, dan Nabi sebagai rahmat, maka Nabi bisa berlemah lembut. Semua dari Allah. Maka sifat Nabi rahmat yang sangat menonjol sampai Nabi disebut Ar-Ra'uf. Ra'uf Rahim. Rahim nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat penuh kasih kepada binatang, penuh kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada musuh penuh kasih. Kepada anak-anak penuh kasih. Kadang sama anak kecil jarang senyum. Siapa? Jangan anakmu sendiri saja. Biasakan anak di jalan dan sebagainya, pegang kepalanya. Biasakan dengan sifat penuh kasih. Sama anaknya saja kadang tidak penuh kasih. Bagaimana dengan anaknya orang? Mentang-mentang ustaz. Wibawa. Sama anak kecil wibawa. Anak kecil wibawa. Anak kecil yang ngerti wibawa. Sapa assalamualaikum. Disebutkan suatu riwayat. Sayyidina Rasulullah mencium Sayyidina Hasan. Mencium bibir Sayyidina Hasan. Ada namanya Aqra bin Habis. Salah satu sahabat Nabi. Di saat melihat Rasulullah mencium anak kecil. Mencium cucu beliau Sayyidina Hasan. Heran. Aku punya 10 anak, aku tidak pernah mencium anakku. Lalu Nabi mengatakan, man lam yarham, man la yarham, la yurham. Yang tidak bisa memberi kasih sayang, tidak akan diberi kasih sayang oleh Allah. Kasih sayang dengan anak. Bahkan dalam ibadah pun Nabi Muhammad memberikan kesempatan cucu beliau untuk bermain dengan beliau. Dalam keadaan sholat. Tidak usah sok, ganggu, ganggu. Tidak usah, tidak ada anak kecil ganggu. Nabi ladeni, bahkan Nabi menggendong 7 bayi dalam sholat. Maksudnya ada pernah, ada 7 pernah digendong Nabi, bukan 7 sekaligus. Jadi ada orang dari riwayat yang mengatakan ada 7, ada bayi yang pernah digendong oleh Rasulullah. Di dalam sholatnya, dia menggendong. Bahkan Sayyidina, salah satu cucu Nabi, Sayyidina Husin. Atau Sayyidina Hasan, satu mengatakan. Dalam hadis Imam Bukhari Muslim, waktu itu Nabi melakukan sholat, tiba-tiba kok lama, sujudnya kok lama banget nih. Enggak bangun-bangun. Setelah bangun, setelah selesai, Sayyidina sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, Apakah ada perubahan sholat? Kok sujudnya jadi lama? Kenapa kok lama? Tidak ada yang berubah dalam sholat. Walakin, akan tapi, irtahalani ibni hada, telah naikiku, ini cucuku ini. Jadi Sayyidina Husain itu telah menaiki leher beliau waktu sujud. Wa inni akrahu an u'ajjilahu qabla ayyakdiya hajatah. Aku tidak rela memotong dia lagi menikmati leherku sampai dia puas. Allah, dibiarkan dulu, masya Allah. Ini astagfirullahaladzim. Allah. Mau ibadah sambil. Sehingga termasuk rahmat kalau Nabi Muhammad mendengar ada bayi menangis di dalam sholat, Nabi dalam sholat, bayi nangis, dipercepat sholatnya. Dipercepat sholatnya. Allah, Sayyidina Rasulullah. Sayyidina Rasulullah punya pembantu yang namanya Sayyidina Anas bin Malik, orang besar yang dihibahkan oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah seorang wanita Madinah yang tidak punya apa-apa, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang Madinah yang punya duit memberikan hadiah kepadamu uang, yang punya makanan memberikan hadiah kepadamu makanan. Aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah, akan tapi aku punya anak nih namanya Anas, aku hibahkan kepadamu ya Rasulullah, biar khidmah kepadamu. Berkhidmahlah Sayyidina Anas, tapi masih kecil. Dalam riwayat 7 atau 8 tahun, 6 atau 7 tahun, kecil, anak kecil. Berkhidmah kepada Nabi. Setelah itu apa? Pokoknya anak kecil dia. Yang namanya anak kecil bersama Nabi, di saat bersama Nabi diajak jalan begitu, tiba-tiba melihat anak kecil main sama anak kecil. Oh lagi main si Anas. Nabi tidak marah, Nabi tidak negur. Di saat lagi asyiknya, Sayyidina Anas cerita, aku ingat masa kecilku dulu, hadis Bukhari Muslim ini kisah. Waktu aku lagi main-main dengan anak kecil, sementara aku waktu itu diajak oleh Rasulullah, karena aku tertarik dengan anak kecil, aku main dengan anak kecil. Di saat aku lagi asyik main, tiba ada yang menyekap, menutup mataku dari belakang. Dan aku tahu itu adalah Rasulullah. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Dari mana kau tahu itu Rasulullah? Aku mengetahui itu Rasulullah dari lembut tangannya dan harum wanginya. Allah. Tangannya itu harum dan lembut. Makna yang perlu kita hadirkan apa? Nabi Muhammad masih sempat ngajak main anak kecil ya. Main, Mas. Padahal lagi sibuk-sibuk beliau, sibuk dakwah, sibuk berjuang, tapi masih sempat goda anak kecil main, bahkan main dengan anak kecil. Bahkan kalau ada gerombolan itu Nabi Muhammad pernah banyak riwayat tentang bagaimana Nabi dengan anak-anak kecil. Kita ini kurang kasih sayang dengan anak kecil. Kalau bukan anaknya dibiarkan saja, apa sih salahnya kita? Masya Allah menyapa mereka anak kecil dan lihat akhlak yang mulia. Dengan anak kecil Nabi menunjukkan kasih sayang. Dengan wanita, bagaimana Nabi dengan wanita? Nabi lembut dengan wanita. Nanti insya Allah silsilahnya harus dihadirkan. Ini mukaddimah saja. Nabi dengan wanita sangat lembut sekali. Pendidikan untuk wanita. Bagaimana kewajiban kita memuliakan ibunda kita 3 kali di atas ayahanda kita. Bagaimana Nabi merakun istri beliau. Nabi itu mesra indah penuh kasih dengan istri beliau. Siti Aisyah waktu itu, waktu dinikahi Nabi masih kecil. Dan Nabi pun meladeni karena dia adalah masih anak kecil. Sehingga diajak suatu ketika oleh Rasulullah untuk kejar-kejaran. Ayo Aisyah main denganku, kejar-kejaran. Rasulullah kalah. Menang Siti Aisyah, lari. Menang. Ya Aisyah, aku kalah. Suatu ketika bersama tambahnya usia Sayyidah Aisyah semakin dewasa, diajak lari lagi Rasulullah. Rasulullah menang. Kata Rasulullah, Pak, satu hadihi bitilka, satu-satu Aisyah. Kuyonan biasa. Mentang-mentang ustaz ahli ibadah serem banget, kalau sampai di rumah gak ada senyum. Assalamualaikum. Maaf, Abah harus menyelesaikan sholawat 3000 dulu ini. Karena bulan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sudah? Mana kasih sayang? Seolah-olah lebih hebat dari Rasulullah. Ada seorang perempuan berkata, ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku itu di siang hari berpuasa. Pengen jadi orang hebat, pengen jadi ahli surga dia. Saya punya suami ya Rasulullah, siang hari berpuasa, malam harinya i'tikaf. Faham maksudnya? Siang harinya puasa, malam harinya tikam. Aku gak dikasih bagian ya Rasulullah. Dipanggil Rasulullah dengan marah, ana atqakum, aku paling takwa di antara kalian. Akan tapi aku berpuasa dan sesaat juga aku berbuka. Tidak setiap hari aku berpuasa. Aku juga menikah dengan perempuan. Suruh membatalkan puasanya dan suruh menghentikan iktikamnya. Tidak boleh setiap hari itikaf. Waktiku ladhi hakin haqqah. Istrimu punya hak. Indah Nabi. Hak, istrimu punya hak. Jangan seenaknya sendiri kau beribadah. Lihat indah pendidikan dari Nabi SAW. Dan kebesaran Nabi itu luar biasa ini. Ini orang zaman sekarang ini, Masya Allah. Gayanya sih pengen mesra, bahasa cinta, segala macam. Nabi SAW lihat indah. Suatu ketika ada orang Habasyah lagi bermain. Bermain tari tradisional orang-orang Habasyah. Waktu itu hari raya. Di samping masjid Rasulullah SAW. Waktu itu rumah Nabi kelihatan, dari rumah Nabi kelihatan. Sayyidina Abu Bakar pengen menyetop. Oh iya, biarkan Abu Bakar, itu hari raya, biarkan mereka senang. Siti Aisyah yang dari dalam rumah melihat orang nari-nari dan sambil memukul alat-alat kayak rebana begitu, penasaran dong, pengen lihat. Di Rasulullah, kamu pengen lihat Isya? Iya ya Rasulullah, pengen lihat di belakang Rasulullah. Bagaimana Siti Aisyah menggambarkan cara melihatnya? Siti Aisyah ditutupi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Siti Aisyah, dagu beliau numpang di pundaknya Rasulullah. Dan Siti Aisyah berkata, "Kana khaddi ala khaddihi," pipiku nempel pipinya Rasulullah SAW. Allah. Indahnya pemandangan, syok. Orang bayangin. Ditumpangin di pundak Nabi, pipinya nempel di Allah. Sayyidah Sofiyah. Sayyidah Sofiyah ini direkam oleh sahabat Nabi waktu Sayyidina Muhammad mau menaikkan Sayyidah Sofiyah ke onta. Kendaraan dulu itu onta, bukan mobil. Kalau bahasanya, bagaimana gambarannya? Sayyidah Sofiyah itu mau naik tidak bisa, karena onta-onta tinggi. Nabi Muhammad jongkok dan mempersilahkan Sayyidah Sofiyah untuk menginjak lututnya sebagai ondak-ondak, sebagai tangga untuk naik ke kuda. Sehingga Sayyidah Sofiyah naik, kemudian didorong Rasulullah naik ke atas. Allah. Kalau bahasa sekarang apa? Bukain pintu buat istri itu. Insyaallah. Coba gambaran keindahan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kami melihat pemandangan unik juga. Anak muda kami di Jakarta. Suami istri kelihatannya. Dan itu cinta yang tidak seimbang. Suami itu langsung cek, langsung megang rokok sambil jalan, tidak pakai apa-apa. Istri yang gendong bayi sama bawa tas berat yang kelihatan tarik, Masya Allah, astagfirullahaladzim ini. Itu yang gaya, yang setiap hari membuat puisi cinta itu biasanya itu. Atau seringnya, ini mesti sering nyandungkan lagu-lagu hayal itu. Ngelihat dari mobil, istri itu bawa tas, mau masuk hotel. Itu laki-lakinya hanya megang rokok dan itu, rokok itu jalan sendiri itu. Istrinya sudah gendong bayi, bawa tas lagi, Masya Allah. Hah, nasib itu kalau punya suami tidak kenal Rasulullah itu deh. Bawa tas sendiri. Itu mungkin juga karena suami gengsi itu. Astagfirullah. Kiki gengsi. Begitu sebaliknya bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajari wanita untuk memuliakan suami. Karena tujuannya apa? Mengajarkan makna kasih sayang. Ada seorang perempuan, ya Rasulullah, apa kewajiban seorang istri terhadap suaminya? Dijawab oleh Rasulullah, jika engkau berada di atas keledaimu lalu suamimu membutuhkanmu, wajib kau turun. Suaminya datang dari kerja jauh-jauh, masih antar bang, sholatnya 8 rakaat dulu dong. Ngangetin sayur, ntar dulu ngangetin sayurnya, senengin dulu suami. Ada perempuan tuh kalau sudah suaminya datang itu, gak segera cekatan, suaminya manggil ntar dulu. Mohon maaf, kadang-kadang kebutuhan yang sangat pribadi. Ada yang gayanya sok sibuk dengan yang lainnya, sadar wahai para ibu, omongan saya ini. Sudah suaminya butuh tuh ada aja. Biasanya nyuci piring itu cepat, cuman gara-gara suaminya menginginkan agak dilama-lamain. Nasib tuh. Awas bu tuh. Bener nggak pak begitu pak? Oh jangan lah itu. Ya enak, jangan keras-keras. Ibu tolong ya. Di saat engkau melihat suamimu membutuhkanmu, selesai. Makna kasih sayang yang dihadarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mungkin anda seorang wanita yang mungkin saat itu lagi tidak bersemangat karena emosi, karena apa dan sebagainya. Tapi tidak boleh. Kecuali anda sakit atau udur syar'i, haid dan sebagainya. Haid pun masih bisa melayani suami dengan cara menyenangkan asalkan tidak sampai masuk. Mungkin dengan mohon maaf ya. Kalau seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangan suami adalah. Seorang suami mengeluarkan mani dengan tangan istri atau dengan. Pokoknya tidak masuk dalam keadaan haid, boleh. Jangan sampai dibiarkan terlantar begitu. Sebagian wanita itu cuek, bebek. Masya Allah. Belajar ilmu dari mana itu? Keindahan diajar oleh Nabi SAW. Lihat. Dalam hal-hal sangat pribadi itu. Kadang kalau sudah ogah-ogahan. Misalnya biarpun Anda dalam keadaan, asalkan tidak sakit yang membahayakan penyakit. Atau tambah sakit, Anda bisa minta maaf kepada sang suami. Tapi cuek, tidak ada alasan. Atau bahkan kecuali udur yang tidak bisa. Mohon maaf, suami menginginkan masuk, akan tapi itu adalah karena haid haram. Dan haram mutlak. Awas, jangan main-main. Tapi kalau tidak ada masalah, tidak semestinya Anda menghindar dari itu semuanya. Na'udzubillah. Jangan kalah dengan na'udzubillah. Semoga Allah memberikan petunjuk bimbingan kepada wanita yang saat ini menjual diri, pelacur. Pelacur, lihat, dia bisa melayani siapapun, lihat. Biarpun dia tidak suka, dia pura-pura senang. Hanya karena dia menginginkan uang, lihat. Dia itu kadang-kadang enggak senang dengan perempuan. Sudah. Dengan laki-laki itu mungkin dia adalah benci. Hanya karena dia butuh dengan... Dia bisa berperang semesra mungkin. Kenapa ini seorang istrinya katanya soleha, hadir pengajian terus, suka ogah-ogahan dengan suami? Ayo sadar enggak? Ini pendidikan yang paling asik itu kalau dicambuk begini nih. Dan di situ ada pahala, lihat. Baik, ini mukaddimah, ya. Waktunya sudah habis ya, mukaddimah. Kita pertanyaan, mohon maaf karena saya jatah saya 1.5 jam. Ke depan kita bisa mulai 8 tepat atau mundur-mundur 8:15. Dan mohon datangnya lebih awal. Karena ini kami tadi macet, ini tabrakan atau apa agak macet sehingga kami mulainya 8:30, maka kami minta harus mundur nanti selesainya. Sedikit dimundur dikit insyaallah ya. Sebelum 10:00 sudah ditutup. Ini mukaddimah dan insyaallah nanti hamba-hamba yang kami cintai, hamba yang dicintai oleh Allah, orang tua kami, saudara-saudari, kami akan menghadirkan nanti silsilah. Bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan orang tua kita. Bagaimana menjalin hubungan baik dengan suami istri yang indah. Agar masuk bab kasih sayang dan tidak berbuat zalim. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan anak-anak kita dan seterusnya. Kita bahas satu demi satu. Sudahlah, belajar kita tidak usah muluk-muluk. Yang pasti, yang jelas saja. Yang langsung pahalanya kelihatan nanti. Yang setiap hari kita urusan. Anak kita ini semuanya. Tidak usah mikir ibadah 1000 rakaat, ntar dulu sudah. Salat qabliyah ba'diyah saja, ringan-ringan aja ibadahnya. InsyaAllah itu saja. Ini mukaddimah. Dan mohon yang lain di bawah. Ajak teman, ajak saudara. InsyaAllah aman di sini, enggak ngajak perang. Tidak disuruh perang nanti. Disuruh indah semuanya. Pokoknya majlis kita ngajak yang enak-enak sudah. Ngajak senyum tak di mana-mana sudah. Jangan khawatir sudah. Enggak ada ngajak perang. Enggak ada ngajak musuhan. Enggak ada ngajak prasangka buruk. Enggak ada ngajak. Enggak ada gunjing insyaAllah di sini. Aman. Kita ajak yang enak-enak saja. Dan memang Islam itu enak semuanya aslinya. Baik. Setelah itu kami persilahkan yang mau bertanya. Wallahu a'lam bissawab. Kami ucapkan syukran kasiran kepada guru kita Buya Yahya. Kali kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Kami persilahkan pada ini panitia, pada jemaah laki-laki, satu orang dengan satu pertanyaan. Dan juga jemaah ibu-ibu, satu orang dengan satu pertanyaan. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad. Buya Yahya yang kami cintai, saya mau bertanya tentang hadis yang tentang 73 golongan. Apakah dalam hadis tersebut umat Islam terpecah menjadi banyak golongan dan hanya satu saja yang berhak masuk surga? Jikapun demikian, saya kira efeknya sebagai seorang muslim akan bersikap eksklusif atau merasa paling benar sendiri dan menganggap kelompok atau kaum yang lain sebelah mata. Lalu bagaimana dengan hubungannya dengan khilafiyah? Lalu yang terakhir, bagaimanakah seharusnya menyikapi hadis tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amsalli alaihi wasallam. Begini Bu ya, Di mana hukumnya ber-KB untuk seumur hidup? Alasannya capek ngurus anak karena kesibukan berkarir. dan mendidik anak tidaklah mudah karena butuh biaya yang besar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang hadis sataf tariku ulmati ila 73 firqatan. Ini hadis yang sangat masyhur. Dan hadis itu adalah hadis sahih. Akan tapi ketahuilah bahwa ada riwayat yang serupa seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Berbunyi serupa, cuman pungkasannya tidak seperti itu. Kalau di situ kulluha finnar illa wahidah. 73 ini. Kalau umat Yahudi terpisah menjadi 71, umat Yahudi Nasara menjadi 72, umat Islam menjadi 73, kulluha finnari semuanya di neraka illa wahidah kecuali satu. Kemudian dari riwayat lain tidak seperti itu bunyinya. Kullaha fil jannati illa wahidah, semuanya di surga kecuali satu. Ibnu Syibah meriwayatkan. Riwayat yang ketiga adalah kulluha finnar kulluha fil jannah illa zanadiqah. Semuanya di neraka kecuali orang zindik. Zindik itu adalah orang yang ada namanya fasik, ada zindik. Zindik kafir, zindik. Berartinya tidak punya iman. Kelihatannya ahli iman tapi dia tidak punya iman. Lihat. Dari riwayat ini sampai dikatakan oleh Syekh Zahid Al-Qautsari adalah seorang alim besar dalam ilmu hadis mengatakan bahasanya hadis tentang semuanya di neraka kecuali satu itu adalah asyhar lebih masyhur. Tapi yang ashah yang lebih sahih adalah kulluha fil jannati ila wahidah, semuanya di surga kecuali satu. Baik. Ini adalah riwayat tentang hadis. Jadi ini banyak riwayat-riwayat. Anggap saja riwayat yang kedua dan ketiga kita pinggirkan. Hanya ada satu riwayat yaitu kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di surga, semuanya di neraka kecuali satu. Dan satu itu pun ternyata Nabi Muhammad tidak menentukan ente, ente, ente. Tidak. Tapi Nabi memberikan gambaran untuk berlomba-lomba. Yaitu man alahi ana wa ashabi, yaitu orang-orang yang ikut denganku dan sahabat-sahabatku. Maka di sini adalah ahli surga. Kemudian yang dikatakan ahli neraka itu bermacam-macam. Apalah ahli neraka selamanya, Nabi juga tidak menjelaskan. Maka sebagian para ulama hindarilah untuk bicara tentang hadis ini. Supaya kita tidak mengatakan, atau kalaupun Anda harus menghadirkan hadis itu, jangan pastikan bahasanya. Pastikan dirimu adalah benar, iya, karena akidah harus dengan keyakinan. Tapi jangan mengklaim ke orang lain bahwasanya itu langsung masuk neraka. Dilihat dulu perbedaan urusan apa. Sehingga untuk menghukumi orang lain tidak dengan hadis itu, akan tapi dengan kaidah yang lain. Sebab hadis itu, makanya termasuk seandainya itu adalah qat'iyyud dalalati, padahal tidak qat'iyyud dalalah. Qat'iyyud dalalah itu apa? Hadis itu adalah hadis yang mutawatir, dan itu bukan hadis mutawatir. Kalau seandainya hadis itu mutawatir, tapi dalalahnya tidak qat'iyyah, dalalahnya tidak jelas menunjuk kepada kelompok yang mana, ini tidak dijelaskan. Maka hendaknya tidak boleh dengan hadis itu lalu mengatakan akulah ahli surga, semuanya orang lain adalah ahli neraka, juga sesat. Tidak boleh semacam itu. Akhirnya hendaknya biarkan kita adalah dengan man ali ana washabi. Yang penting adalah percaya dengan sahabat Nabi, mencintai sahabat Nabi, mencintai ahli bait Nabi, iman kepada Allah. Kemudian itu ada qawati. Tidak ada hubungannya dengan hadis ini. Qawati iman itu apa? Hal-hal yang harus diyakini tentang keimanan. Meyakini sholat wajib, meyakini ini. Yang tidak meyakini sholat wajib, hukumnya kafir, murtad, dan seterusnya. Selagi orang masih ikut rambu-rambu itu, maka dia adalah ahli iman. Tidak usah kita buru-buru mengatakan, ahli surga hanya kita, yang lain masuk neraka. Tidak. Sehingga hendaknya hadis itu tidak dihadirkan, gelondongan begitu saja, tanpa penafsiran yang panjang. Sehingga orang menganggap dirinya satu. Siapa yang mengatakan ente bagian dari yang satu itu? Hah? Kemudian yang lain daripada ente, apakah itu pasti tidak sama dengan ente? Hanya perbedaan masalah khilaf. Kalau seandainya harus dikatakan satu di surga, yang lain di neraka, tentu adalah perbedaan masalah i'tikad akidah, bukan masalah khilafiyah. Jadi ceritanya panjang itu. Makanya hendaknya kita menghindari untuk bicarakan hadis itu. Kalau seandainya benar, sementara ini adalah tidak bisa dipastikan, karena apa? Tidak qat'iyud dalalati, tapi dhanniyud dalalati. Dalalahnya tidak pasti, maknanya itu masih mengandung makna begini-begini. Sebab namanya satu itu cirinya Nabi tidak menunjuk satu ente, enggak. Nabi tidak pernah ngomong waktu itu loh, rombongan orang di Kuningan itu, enggak pernah ngomong itu Nabi Muhammad. Tapi Nabi beri gambaran-gambaran. Sawadul adham, kelompok mayoritas. Man alaihi ana wa ashabi, orang yang ikut aku dan sahabat-sahabatku. Nah, kita semua alhamdulillah ikuti sahabat Nabi. Makanya madhab Syafi'i ikuti siapa? Sahabat Nabi atau tidak? Sahabat Nabi. Madhab Malik? Sahabat Nabi. Madhab Ahmad? Imam Ahmad? Sahabat. Oh, berarti man alaihi ana. Ada perbedaan masalah khilafiyah. Jadi hendaknya kita tidak boleh membawa hadis itu lalu kemudian kita katakan aku yang paling benar, inti semua neraka semua, itu juga salah. Kalau kita menghukumi orang itu keluar dari iman, tidak dengan hadis ini. Misalnya ada orang mengkafirkan sahabat Nabi, dia keluar dari iman karena mengkafirkan sahabat Nabi. Orang mengkafirkan para wali, para ulama yang jelas-jelas dia muslim, mukmin, maka dia keluar dari iman kalau telah mengkafirkan. Jadi bukan karena hadis ini. Misalnya mohon maaf ini, di Kuningan sini ada orang-orang Ahmadiyah misalnya, semoga Allah berikan hidayah. Karena mereka adalah saudara-saudara kita yang terjerumus ke pleset. Itu aslinya orang awam yang pengen baik, pengen dapat pembimbing, tak taunya ada pembimbing yang sesat dan salah mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan bahasanya Ahmadiyah itu keluar dari iman, dari Islam bukan karena ayat hadis tersebut, tapi karena apa? Dia mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi ingat, lihat kaidah kita, pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Perlu besok kita rombongan ziarah ke sana kepada orang-orang yang jualan di sana. Assalamualaikum ibu baik dan sebagainya. Yuk ngaji yuk, kan enak itu. Bukan dengan neraka, bukan begitu. Karena mereka kebanyakan orang awam yang sama dengan kebanyakan dari kita. Ajak mereka dengan kebaikan, tapi harus jelas. Keluar dari iman, ini adalah iman. Keluar dari iman, ini adalah iman. Selesai. Jadi menghubungi sebelah kelompok itu keluar dari iman bukan dengan hadis tersebut. Paham tak? Karena hadis tersebut tidak menentukan. Hadis tersebut tidak menyebutkan jamaahnya Buya Yahya itu, enggak ada, enggak masuk di situ tuh. Enggak disebut situ. Semoga masuk, tapi tidak disebut kan? Makanya orang sering sombong mengklaim diri yang paling benar setelah itu yang lain tuh hanya gara-gara hadis itu. Sehingga Syekh Zahid Al-Qasari mengatakan, hadis itu adalah masyhur sekali, tapi ada yang lebih sahih adalah kulluha fil jannah, semua di surga. Illa zanadika, kecuali orang-orang zindik. Illa wahidah. Jadi di sini ini adalah para ulama. Syekh Zaid Al-Qathari, orang besar, muhaddits ahli sunnati wal jamaah, bukan omongan saya. Nah, baik ini. Jadi sederhana. Jadi bagaimana sikap kita? Pinggirkan dulu hadis itu, kita mempelajari saja. Kita mempelajari akidah yang benar, akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyyati sufiyyati bermadzhab madzhab Syafi'i. Selesai. Anda belajar yang benar pada ahli sunnah wal jamaah dengan ikut manhaj Imam Abdul Hasan Asy'ari, dengan biasakan dengan sifat wujud kita membawa mukhlafatul hawadits dan seterusnya. Pembahasan yang detail tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Kemudian setelah itu apa? Fikihnya, belajar fikih Syafi'i yang kita baca saat ini. Manhaj ahli tasawuf dia. Biasa dengan perayaan Maulid Nabi, zikir dan seterusnya. Selesai, Anda selamat insyaallah. Tanpa harus bingung bagaimana sikap kita dan apa yang kita lakukan, sudahlah. Bagaimana kita mikir membenahi diri kita, keluarga kita, maka akan beres semuanya. Dan harus kita yakini akidah kita adalah akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga Allah menjaga iman kita semuanya. Pertanyaan ibu ini kayaknya cukup dua pertanyaan karena ini jawabannya agak panjang semuanya. Ada pertanyaan masalah apa tadi? Masalah hukum KB. Jadi hukum KB itu bermacam-macam, ini panjang. KB yang jelas diperkenankan adalah KB dengan cara azl. Mohon maaf, ini majlis mulia. Kunna na'zil wa wahyu yanzil. Ada salah satu sahabat Nabi melakukan azl sementara wahyu masih turun dan tidak ditegur oleh Rasulullah. Azl itu adalah mengeluarkan air mani di luar rahim untuk menghindari kehamilan. Dan ini diperkenankan dengan syarat kesepakatan. Kesepakatan. Kalau seorang istri tidak menghendaki, hendaknya seorang suami tidak boleh memaksa untuk dengan cara semacam itu. Karena seorang istri mungkin ada yang diinginkan di balik itu semuanya. Maka tidak diperkenankan menikah hanya untuk senang-senang lalu tidak menghendaki keturunan. Ini buat mudzalim. Bukan kemuliaan yang dicari. Atau seorang istri tidak menghendaki, berarti hidupnya sudah tidak indah lagi. Lalu mengapain menikah? kecuali ada sakit, itu bab lain. Yang pertama adalah azl, diperkenankan, adalah kesepakatan azl, mengeluarkan air mani di luar rahim sang istri. Tapi pun demikian, niatnya tidak boleh niatnya takut gak bisa ngasih makan. Kalau niatnya takut gak bisa ngasih makan, haram, kurang ajar kepada Allah. Yang ngasih makan ente ini siapa sih selama ini? Oh Allah lah, kenapa masih ragu? Ayo banyak anak, jangan khawatir. Punya anak 15 itu, adik-adik putri yang udah mulai. Ayo pilih mana, punya anak 15 alim semuanya, soleh semuanya, punya anak satu kayak syaitan. Pilih mana? Pilih mana? 15, alhamdulillah sadar nih. Ini banyak semuanya. Jangan punya anak, umat Islam yang baik. Wah, Buya ini bertentangan dengan undang-undang pemerintah loh. Oh enggak, justru bantu pemerintah mencetak anak soleh kok ya. Cetak anak soleh, bantu pemerintah biar aman nanti. Nanti jadi pejabat, anak soleh jadi. Bantu pemerintah, bukan menentang pemerintah. Baik. Kemudian ada lagi, seperti pakai, mohon maaf, kondom. Ini agak panjang. Pakai kondom tidak ada masalah, selagi tidak melibatkan orang lain lebih aman. Azl tidak melibatkan orang lain, suami istri. Pakai kondom juga ada kesepakatan. Sebab ini tidak nyaman dengan kondom, karena kondom itu adalah, mohon maaf, selembut apapun kondom tidak selembut ciptaan Allah. Dan tentu ada yang kurang dengan kondom misalnya. Tapi kalau dia suka sama-sama, tapi lagi-lagi tidak boleh niatnya takut karena tidak bisa ngasih makan. Kemudian yang ketiga adalah semacam masang spiral. Atau pakai enggak obat dulu, obat. Pakai obat-obatan. Dan pakai obat itu sendiri dilihat, kalau ternyata membahayakan kesehatannya menjadi haram. Plus niatnya harus tetap. Di saat aman menurut medis, menurut kedokteran, pakai obat ini adalah untuk, dan aman secara kesehatan, maka boleh meminum obat ini, tapi tidak dianjurkan. Karena takut orang itu lemah dari sisi kandungannya atau lemah untuk dibuai, setelah dikasih obat semakin lemah untuk dibuai sehingga tidak bisa dibuai. Khawatir, karena mungkin yang namanya obat itu tidak tahu prosesnya obat. Obat itu ada yang menjadikan seorang wanita setelah minum itu sehingga mani perempuan itu tidak bisa dibuai, sehingga biarpun digauli seorang suaminya tetap tidak bisa dibuai. Bisa saja obat ini, wallahualam, aturan medis ini, urusan medis, akhirnya tidak bisa dibuai. Bisa saja lo bahasa lain, kebablasan, gitu maksudnya. Ada orang enggak macam-macam, ada orang memang dalam keadaan tidak pakai alat kontrasepsi, tidak pakai obat sekalipun lemah untuk dibuai. Baik. Atau seorang suami lemah tidak bisa membuai. Baik, maka tidak diimbau dengan obat-obat itu, biarpun dalam keadaan sehat, sebaiknya tidak menggunakan itu. Nah, ini Buya bertentangan dengan undang-undang juga Buya ini. Oh enggak, ini sangat mendukung undang-undang, biar sehat semuanya kok, aman aja. Enggaknya. Baik, yang selanjutnya adalah masang apa? Spiral. Kalau tidak darurat, tidak semestinya dilakukan. Kecuali yang masang spiral adalah suamimu sendiri. Sebab mau tidak mau melibatkan orang lain kan? Tidak darurat. Kalau melahirkan darurat, yang menyambut kelahiran siapa? Bidan, seorang perempuan, dokter perempuan. Dokter perempuan enggaknya, jangan bilang laki-laki. Dokter perempuan yang menyambut kelahiran, karena akan melihat wilayah yang paling tersembunyi dari kaum wanita. Makanya lihat, memasang spiral darurat atau tidak sih? Tidak darurat, kecuali memang menurut perhitungan dokter, kalau kamu melahirkan lagi mati ya. Atau sakit membahayakan, harus pakai. Maka di situ boleh melibatkan orang lain, pun harus memilih bidan perempuan, dokter perempuan yang solehah. Baru boleh pasang spiral. Kalau dalam keadaan enggak ada apa-apa kok pasang spiral, berarti membuka aurat besar tanpa ada keperluan, hukumnya haram. Baik. Ya, jadi jangan sampai kita enak-enak itu. Allah melakukan sesuatu. Akan tapi lihat, itu lagi-lagi jika seandainya darurat ketika penyakit, misalnya ada habis sesar, kan tidak boleh langsung melahirkan dalam tahun berikutnya, biasanya harus tunda 2 atau 3 tahun, maka pakailah spiral dan sebagainya. Itu pun harus, seorang istri harus nyaman betul, karena harus memasukkan benda asing ke dalam wilayah yang sangat lembut itu juga kadang-kadang mempengaruhi. Subhanallah, gede betul pahalanya wanita itu ya. Ya. Ibu itu ahli surga semuanya kalau sabar. Baik. Baik itu. Kemudian itu hendaknya kaum laki-laki sendiri yang suaminya sendiri memasangkan kalau harus bidan dalam keadaan darurat habis sesar atau diduga penyakitnya belum bisa sembuh, masih punya jantung yang membahayakan, dia pakai spiral. Kemudian yang terakhir ada, kita pernah bahas secara detailnya. Kalau dengan cara diikat. Sama diikat itu sama dengan spiral tadi. Diikat bisa dibuka lagi. Ini pun tidak diperkenankan kecuali memang dalam keadaan ada udzur tadi menjadi takut mati dan sebagainya kalau melahirkan. Kenapa? Membuka ini harus menyentuh wilayah-wilayah atau aurat besar. Tapi kalau sudah dipotong, ini haram mutlak kecuali bagi orang yang diperkirakan menurut dokter berbahaya melahirkan, maka diangkat rahimnya atau dipotong. Kenapa? Punya penyakit yang menurut dokter adalah berbahaya sekali kalau melahirkan. Jadi kan jangan sampai kebobolan dia, maka dipotong. Ini memang keadaannya semacam itu. Pun demikian, ini ada aturannya juga bagi yang ingin memotong itu. Apa istilahnya? Vasektomi, topektomi atau apa? Yang ngerti medis mana? Ada istilahnya yang memutus. Kalau laki-laki mutlak haram. Laki-laki awas, ada laki-laki bagian tertentu diputus sehingga dia bisa ejakulasi, dia bisa keluar mani, akan tapi mani ini sudah tidak bisa membuahi. Ini haram mutlak, awas hati-hati kaum laki-laki. Alasannya sudah punya anak, padahal dia enggak ada masalah, hanya karena pengen cantik aja, pengen enggak mau melahirkan lagi, hanya pengen akhirnya dipotong itu semua. Punya anak berapa? Saya punya anak 2, cukup 2. Masya Allah. Seolah-olah kau bisa menjamin anakmu bakal hidup terus ya. Ayo kalau 2 hari lagi mati anakmu gimana kau? Ayo. Bingung dia. Jangan mendahului Allah. Jangan mendahului Allah, lihat. Baik, ini hal yang demikian ini harus difahami. Maka kalau memang harus karena anda sakit boleh. Jadi pertanyaan bagaimana memotong, memutus sampai ini memutus itu cara TKB dengan cara memotong bagian tertentu sehingga menjadi tidak bisa dibuai dan tidak bisa melahirkan seumur hidup. Jika bukan karena darurat, kalau dia melahirkan hamil lalu mati, membahayakan tentang kesehatannya dan pasti menurut medis, asal orang. Medis itu punya ukuran hitungan sendiri. Biarpun medis sendiri tidak boleh memastikan, akan tapi apa sangat besar kemungkinan membahayakannya, maka boleh yang demikian itu. Baik, semuanya ada aturannya ya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada semuanya. Dan ingat, semakin anda berpegang dengan syariat, ada pertolongan dari Allah. Kalau sudah kurang yakin dengan syariat, maka tidak diperkenankan. Alasannya adalah takut tidak bisa mendidik. Karena ini, lebih salah lagi, karena biayanya mahal. Lu mau sekolah apa sih kok mahal? Di Cirebon ada sekolah gratis loh, di Al-Bahjah itu. Hah? Banyak kok. Pikirannya tuh, hayalannya tuh apa kok, sampai tidak bisa nyekolahkan. Sekolahnya mikir, kadang-kadang orang berpikirnya aneh-aneh. Tidak mengukur kemampuannya. Sudah tidak mampu harus pakai sekolah yang mahal sekali. Pokoknya sampai saya pengen nyekolahkan anak saya, sampai saya punya banyak utang. Duh. Mikirnya aneh-aneh. Sekolah yang wajar, sekolah agama di kampung, nyelamatkan. Pesantren yang gratis juga gak banyak. Tidak usah khawatir. Anak saya gak mau. Kalau masalah gak mau itu kelihaian orang tua di dalam mengarahkan anak. Anaknya gak pernah diajak ke majelis ilmu, suruh mondok. Ya gulet perang. Yang salah ibunya, jangan salahin anaknya. Coba dijamin, anak-anak yang biasa hadir begini, kalau suruh mondok berebut ini. Percaya atau tidak? Tapi yang suka dikasih game sama nonton televisi, ibunya ngaji ditinggal di rumah. Baru-baru suruh mondok. Ngaji ke musola saja susah. Yang disalahin anaknya lagi, bukan salah anaknya. Yang salah siapa? Mboknya yang salah. Bapaknya yang salah. Ibunya yang salah. Mbok itu bahasa Jawa loh ya. Bahasa sini apa? Mama. Mak. Mak, mbok. Maka biasakan anak-anak kita dengan Masya Allah. Hadirkan tempat yang mulia. Dekatkan ke ulama. Sering diceritakan tentang keutamaan para kekasih-kekasih Allah. Diam-diam ingin, saya ingin mondok, ingin nyantri. Dan menjadi orang berhasil, tidak harus dengan mahal. Akan tetapi dengan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, biarpun orang tidak mampu, tapi Allah beri kekuatan setelah itu. Baik, ini saja insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita segala kebaikan. Dan ada satu program. Maulid Nabi di mana ini? Di sini. Ada maulid Nabi di sini insyaallah hari Selasa besok. Hari Selasa besok Maulid Nabi di sini, ini acara masjid ya, acara Pemda ya, acara ikut dimeriahkan Maulid Nabi hari Selasa, jamnya jam pagi ya, jam 8 pagi sampai selesai Maulid di sini dengan kami, insya Allah dengan kita semuanya. Dan juga kemudian jangan lupa majlis-majlis radioku, jangan lupa 104,8 wajib semuanya mendengar radioku. Kalau mau beli radio dimatikan yang lainnya, jangan sampai dengar lagu yang membahayakan ya. Radioku 104,8 dan insya Allah mohon doa, insya Allah akan kita besarkan lagi agar bisa menjangkau sampai 20 kota nanti dengan radio yang dari Kuningan, karena kebetulan di atas tempatnya, mau dari Kuningan, Brebes, Tegal, Pekalongan, Pemalang sampai nanti Banyuwangi sampai Majenang dan sebagainya. Baik, kemudian juga mohon disampaikan, ajak yang lainnya untuk bisa bergabung dengan tempat ini. Pandang mereka dengan kasih sayang, dengan yang lembut mengajak orang di sekitar kita. Biar pahala kita semakin banyak. Dan yakinkan kalau majelis kita itu majelis aman insya Allah, gak ngajak perang ya, indah semuanya. Dan insya Allah gak malam-malam, asalkan ibu-ibu datangnya juga awal waktu, jam 8 dimulai nanti. Kemudian ada satu lagi program yang selama ini kami suarakan, sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kita mengikat hati siapapun. Kami mengikat siapapun, ayo berjuang dengan kami, berjuang bergabung dengan kami, apakah bergabung dengan ilmu, berjuang dengan ilmunya, ayo kita punya program. Atau berjuang dengan tenaganya, ayo menjadi tim dakwah bersama-sama. Atau berjuang dengan hartanya yang punya duit, ayo pondok harus berkembang terus. Tujuannya adalah agar nyambung hati. Kalaupun Anda tidak membantu, orang lain tetap membantu. Allah akan kirim bantuan. Cuma kita pengin yang membantu sebanyak-banyaknya. Sehingga semakin banyak yang membantu, semakin banyak kawan. Bantu yang punya duit, yang punya ini. Dan kami juga pengin punya program membuat pesantren di Kuningan. Dan pesantren ini tidak akan menjadi pesaing pesantren lain, akan tapi kami berkeinginan pesantren ini akan kita hadirkan santri-santri untuk kita cetak menjadi ustad-ustad yang bakal membantu pesantren yang ada di kiri kanannya. Sehingga mungkin anak kita pengerti bahasa Arab, mungkin ada ustad lain, pesantren lain minta bantuan, kita beri bantuan atau yang lainnya. Jadi tujuan kita untuk membuat jaringan khusus pesantren di sini, perlu ada tanah khususnya di atas tempat yang agak dingin-dingin, naik sedikit itu enggak apa-apa. 5 hektar, 10 hektar. Semoga Allah mengirim ahli surga yang. Amin. Kalau sudah Allah ngirim ahli surga enggak mikir, alhamdulillah. Alhamdulillah di sini juga ada di daerah Cigesik itu sudah ada. Kedepannya juga untuk program sekolah akan dibangun juga. Tanah sudah ada, cuman kita ingin juga daerah ini perbanyak karena perjuangan harus besar. Terakhir ini yang kami himbau, kami sampaikan ini adalah program nyambung hati. Kalau urusan yang biaya pondok adalah Allah, kita tidak pernah khawatir akan adanya pesantren itu. Alhamdulillah semuanya lancar. Anak santri makan terus setiap hari. Gurunya mengajar setiap hari dengan ikhlas penuh ketulusan. Semakin hari banyak santrinya. Dan dakwah dimudahkan di mana-mana. Akan tapi yang kami inginkan adalah bagaimana kita mengikat orang. Termasuk program terakhir ini adalah program ayo bergabung dengan kita dengan apapun yang Anda miliki. Sampai sesuatu yang menurut Anda tidak berharga akan tapi menjadikan pengikat. Apa itu yang terakhir? Masalah rongsok. Duh, kok rongsok apa? Rongsok itu orang, barang yang paling Anda tidak perhatikan kan? Di rumah ada panci bolong, ada listrik, ada kipas angin rusak dan sebagainya. Ada apa dengan rongsok, Buya? Ada yang tanya. Ku bisa pakai rongsok? Aku tidak perlu rongsoknya. Aku perlu orang itu sambung dengan kita. Misalnya kalau ada orang ngasih panci bolong, dia merasa pernah ngasih kepada Al-Bahjah. Tidak tahu apakah panci dipakai atau tidak, dia pernah ngasih, kebuka hatinya. Kalau sudah kebuka hatinya, besok dikirimi CD, kira-kira mau dengar atau tidak? Mau. Tapi kalau tiba-tiba kita tidak kenal orang, tiba-tiba kasih CD begini dibuang, apaan ini? Kan begitu ya? Atau kasih buku-buku, apa ini? Tapi kalau sudah dia berkeinginan untuk membantu pondok, biarpun pakai panci bolong tadi, atau kipas rusak, merasa hatinya sambung, lihat kalau sudah sambung akan mengalir kebaikan setelah itu. Subhanallah. Kita ingin kawan yang banyak. Makanya program terakhir adalah program rongsok. Maka nanti mohon dihubungi. Kita akan membuat tim untuk mengambil rongsok dan ini manfaatnya besar. Dan kita tidak mengumpulin rongsok untuk dijual, akan tapi mengumpulin rongsok untuk dikelola. Ini akan buat divisi untuk tim ekonomi khusus. Tapi bukan itu tujuan paling utama. Tujuan paling utama adalah ngikat hati siapapun biar nyambung. Mungkin di rumah hampir semua orang itu punya rongsok ya. Sehingga ada rongsok itu mau tak betulin deh. Ini ada kipas rusak, mau tak betulin. Enggak sempat-sempat. Semakin hari semakin rusak. Mau dibetulin pakai duit. Enggak dibetulin rusak. Diinfakkan saja deh. Dan alhamdulillah yang infak macam-macam. Memang ada yang infak menginfakkan enggak ada gunanya. Tapi sudah dapat pahala karena niatnya. Ada. Buya, enggak ada harganya. Tidak ada masalah. Biarpun enggak ada harganya, ya kita dapat pahala membersihkan gudangnya. Enggak apa-apa kita gudangnya. Ada yang hari ini, ada beberapa waktu yang lalu, ada ngasih mobil pickup, ada ngasih mesin cuci, ada mesin jahit, ada kulkas, ada ini. Hari ini ada orang ngasih mobil apa Grand Max untuk operasi pondok, wakaf. Tidak apa-apa, wakaf yang gede-gede tidak apa-apa. Wakaf tanah, wakaf rumah, wakaf urukan, wakaf segala macam. Infak bukan wakaf. Baik, ini tujuannya apa? Untuk ngikat hati. Maka kami suarakan, tolong ditulis nomor teleponnya. Barangkali ibu punya panci bolong tadi. Ya. Boleh pancinya satu, boleh satu truk juga boleh. Intinya untuk ngikat. Dan ini akan didata namanya semuanya kami ingin punya sama saudara. Kami senang lihat nomor telepon kalau sampai berlembar-lembar. Oh, nomor teleponnya banyak banget. Ya Allah, saudaraku banyak. Saya lihat nanti ya kan. Si A, si B, si C, ya Allah. Oh, dari Kuningan ada 50 ribu orang bergabung. Subhanallah, biarpun pakai panci akan diingat, dipanggil nanti. Masuk surga gara-gara panci bolong. Karena ikhlas dia. Baik, tolong ditulis nomor teleponnya dengan Pak Doni. 081 221 952 234. 081 221 952 234. Yang kedua adalah Syahid 082 315 006 569. 082 315 006 569. Yang terakhir adalah nama Romli 082 321 921 313. Kami ulang 082 321 921 313. Jika dalam seminggu kok belum diambil, tolong lapor, berarti tidak amanat orang ini. Ini adalah anak-anak kita semuanya. Jadi ini agar segera diambil. Misalnya ibu lewat telepon, saya punya, biarpun di puncak Gunung Kuningan sana, saya biar punya panci bolong, harus dijemput. Nah, panci rusak atau kopas rusak di atas puncak gunung, harus datang ini tim. Karena tujuannya bukan hanya untuk mencari uangnya saja, tapi untuk ziarah ke sana niat karena sambung hati. Insyaallah ya. Yang lainnya, dan yang lainnya. Jadi yang diterima macam-macam. Mobil rusak, mesin jahit rusak, tanah uruk. Segala macam. Tanah uruk jangan bilang, Buya saya punya gunung itu tanah uruknya. Bukan gitu nanti. Gunungnya orang nanti bukan. Ya. Jadi intinya yang sekiranya sesuatu yang bisa digunakan di pondok, dan kita tidak jualan barang rongsok, akan tapi akan diolah itu nanti. Dan sengaja ini kami suarakan menjadi orang yang pertama, kalau ada pondok kami himbau kepada pondok-pondok untuk bisa membuat serupa. Ini upaya untuk memberdayakan, mengikat hati orang. Sengaja kami menyuarakan ini, kalau orang lain ngikut boleh. Takut kalau ada orang lain duluan, nanti giliran kita menyuarakan nanti menjadi berantem. Saya tidak mau begitu. Dan orang lain baik-baik semuanya insyaallah, bakal sama seperti kita. Kita buka semuanya. Para kiai, para ustaz, para anjengan, jamaahnya dibudayakan untuk ini. Kalau memang nanti bingung ngelolanya, telepon ke Al-Bajah, nanti dibantu untuk mengelolanya, nanti keuntungannya untuk pondok itu sendiri. Subhanallah, ini untuk ngikat hati. Ini ada timnya. Baik ini saja insyaallah, ayo bergabung semuanya. Tapi ingat, yang mulai tadi sudah niat yang tidak rongsok, jangan gara-gara rongsok, lalu batalin deh. Bah, yang rongsok aja deh. Yang bagus gak usah, jangan gitu deh. Mau sedekah duit dan sebagainya, walau sedikitnya di tanah. Buya butuhnya rongsok, enggak butuh duit. Oh, begini kan? Ini kacau nanti jadinya. Bukan. Rongsok ini adalah sudah paling tidak. Takun naro lo bersikita merotin. Maksudnya kita harus takut dengan api neraka, biarpun dengan sepenggal kurma. Pokoknya kita niat sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk menghindar dari neraka, untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk sambung dengan kemuliaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdhulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, waliyakin kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami kasih sayang-Mu agar kami bisa berkasih sayang kepada sesama kami. Ya Allah, tambahkan kasih sayang kami di rumah kami, ya Allah, sehingga kami bisa berkasih sayang dengan pasangan kami, ya Allah, kasih sayang yang sesungguhnya karena-Mu. Agar kami bisa berkasih sayang dengan anak-anak kami, dengan pembantu yang ada di rumah kami, dengan orang yang bekerja bersama kami, dengan santri-santri kami, dengan guru-guru kami, ya Allah. Jangan Kau cabut kasih sayang dari hati kami, takut kami berbuat zalim, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, di masyarakat kami, dengan anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga kami dari kesesatan, jaga kami dari terjerumus dalam akidah yang Kau murkai, ya Allah. Kami ingin tetap dalam akidah yang Kau ridha, ya Allah. Ya Allah, jaga hati kami, ya Allah. Bersihkan hati kami dari dengki dan dendam dan benci, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada hamba-hamba-Mu, ya Allah, yang berbuat zalim kepada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, menggunjing kami, menfitnah kami, kami mohon, ya Allah, jangan Kau timpakan musibah kepada mereka, ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun, ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun, ya Allah. Jangan Kau timpakan musibah kepada mereka. Ampuni mereka dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Berikan kesadaran kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon, mohon, ya Allah, ampuni dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitung satu persatu, ya Allah. Sebesar apapun dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah, mungkin ada di antara kami yang pernah makan riba, mungkin ada di antara kami yang pernah meninggalkan sholat, mungkin ada di antara kami yang pernah berzina, mungkin ada di antara kami pernah, mungkin banyak dosa yang kami lakukan. Kami mohon ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, jangan Kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini, ya Allah. Dan tutup aib kami di dunia, dan tutup aib kami di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha Tahu tentang keadaan kami semua, ya Allah. Yang ada di kiri kanan masjid ini, ya Allah, yang mendengar suara ini, ya Allah, jadikan mereka ahli surga-Mu, ya Allah. Rindukan mereka kepada kebaikan, ya Allah. Jangan ada di antara mereka yang meninggalkan salat. Dan kami mohon, jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan sholat, berikan kesadaran dan ampuni mereka, dan jadikan mereka ahli sholat, ya Allah, di kedepan hari, ya Allah. Dan giring mereka ke tempat mulia ini, ya Allah. Dan jadikan kami sebab orang lain menjadi baik, ya Allah. Mudahkan kami membawa sanak kerabat, saudara, tetangga, ya Allah, dan orang yang bersama kami ke tempat mulia ini. Dan jadikan ini majlis abadi di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan berikan kepada semua yang berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan. Yang berjuang di majlis ini, yang berjuang di masjid ini, berikan kepada mereka semua ketulusan, keikhlasan, ya Allah. Jauhkan kami dari orang yang tidak ikhlas. Jauhkan kami, ya Allah, dari orang yang mudah berprasangka buruk. Jauhkan kami dari orang yang suka menggunjing dan mendegi. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah. Dan kami mohon seperti Engkau pertemukan kami saat ini, kami mohon kumpulkan dan pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari, ya Allah, segala kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Dan siapapun, ya Allah, yang saat ini masih berurusan dengan riba, kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Angkat mereka dari kehinaan itu, ya Allah. Mudahkan mereka untuk hijrah dan ganti yang lebih banyak dan lebih berkah yang halal, ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang masih punya pekerjaan yang haram saat ini, ya Allah, gantilah dengan pekerjaan yang halal dan penuh berkah, ya Allah. Jauhkan, ya Allah, jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan, ya Allah. Dan mukaddimah zina. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina atau mukaddimah zina, ya Allah, kami mohon hentikan dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat, ya Allah. Dan bencikan kami dan mereka kepada zina, ya Allah. Dan ampuni kami semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,